Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Naitu ta'alluma wa ta'lima lifadal istifada wal hasa ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa dalala ala khair. Wa qala al-musannif al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad rahimahullah wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid darain amin. Ila qawlihi as-sababu tsani an yandura bi 'ainil i'tibar. Sebab kedua, melanjutkan apa yang sudah disebutkan pada pelajaran yang kemarin, sebab kedua dalam bertambahnya iman seseorang, keyakinan seseorang adalah an yandura bi ainil itibar, hendaknya dia melihat dengan pandangan mengambil pelajaran fi malakutis samawati wal ardi, apa-apa yang ada di dalam kerajaan langit dan bumi, di alam langit dan alam bumi. Wa ma basallahu fihima, dan apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebarkan di dalam alam keduanya. Min ajaibil masnu'at, daripada keajaiban-keajaiban ciptaan-ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bada'i ilmu kawanat, dan sesuatu yang baru yang diciptakan hanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ila ifadatihi al-yakina al-isyaratu biqalihi ta'ala, dan menunjukkan sebab ini menambah keyakinan dan keimanan seseorang diisyaratkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayatnya. Sanurihim ayatina fil afaki, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di langit-langit. Wa fi anfusihim, dan di dalam diri mereka sendiri. Hatta yatabayyana lahum, sehingga menjadi jelas bagi mereka annahul haq, bahwasanya sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah benar. Sababu salis, dan sebab yang ketiga dalam bertambahnya iman, an ya'mala ala muqtadha ma amana bihi zahiran wa batinan, hendaknya dia mengamalkan apa yang dituntut oleh keimanannya. Dia iman kepada Allah, dia iman kepada Rasul, maka hendaknya dia mengamalkan apa-apa yang datang dari Allah dan apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yusammir fi zalik, dan hendaknya dia giat dalam melaksanakan tersebut. Wa yabzulul istita'a fi ma hunalika, dan dia kerahkan ketaatan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ila ifadatihi al-isharah bi qalihi ta'ala, hal ini menambah keimanan seseorang diisyaratkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayatnya. Walladzina jahadu fina, dan mereka orang-orang yang bersungguh-sungguh fina dalam urusan kami, dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lanahdiyannahum subulana, maka kami akan berikan kepada mereka jalan bagaimana mereka akan sampai kepada kami, jalan-jalan kami. Yang mana di sini meneruskan Al-Habib Abdullah bin Awli Al-Haddad radhiyallahu an, bagaimana seseorang bisa menambah imannya. Yang mana kita katakan bahwasanya yang muktamad dan pendapat yang kuat, bahwasanya iman seseorang bisa bertambah dan iman seseorang juga malah bisa berkurang. Ini iman manusia, dan ini iman seseorang yang mukmin yang taat. Oleh karena itu mereka membagikan iman ke empat bagian. Ada iman yang bertambah tapi tidak mungkin berkurang. Iman bertambah dan tidak berkurang adalah imannya para nabi, imannya para rasul. Setiap saat iman mereka bertambah, setiap hari iman mereka bertambah luas dan tidak akan berkurang sama sekali. Tidak ada seorang nabi, seorang rasul kemudian berkurang imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi setiap hari bertambah. Itulah yang diisyaratkan oleh Nabi Allah Musa ketika meminta untuk diperlihatkan kepada beliau zat Allah Subhanahu wa taala, yang tidak lain tujuannya adalah agar bertambah iman dirinya. Jadi iman para nabi bisa bertambah, menunjukkan bahwasanya iman para nabi bisa bertambah, tapi berkurang itu suatu yang tidak mungkin. Itu iman para nabi. Dan ada lagi iman yang tidak bertambah malah berkurang, tidak bisa bertambah malah tidak berkurang. Iman siapa? Imannya orang-orang yang bermaksiat kepada Allah selalu. Imannya orang-orang yang fasik. Imannya setiap hari kerjaannya melanggar perintah Allah, syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana maksiat-maksiat tersebut akan mengurangi keimanan yang ada di hatinya. Setiap seseorang melakukan kemaksiatan, iman yang di hatinya akan berkurang, berkurang, berkurang. Sampai akan menjadi sedikit, sampai menjadi tipis. Dan kalau iman seseorang menjadi tipis, menjadi sedikit, dikhawatirkan iman itu akan hilang sama sekali. Dalam arti akan mati dalam keadaan su'ul khatimah, keluar dari agama Islam, keluar dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dikatakan oleh Habib Abdullah bin Al-Walahaddad bahwasanya termasuk yang menyebabkan seseorang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, meninggal dari keluar dari agama Islam, meninggal dengan tidak membawa imannya, adalah sebab, salah satu sebabnya adalah al-israr alal ma'asi. Selalu maksiat dilakukan, selalu maksiat dilaksanakan tanpa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat jika dilakukan tapi dia kemudian sadar akan kesalahannya, kemudian dia sadar bahwasanya itu adalah suatu yang tidak diperbolehkan, suatu yang jelek, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itu masih ya diterima oleh Allah taubatnya, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Walaupun tentunya jika misalnya Allah memberinya ampunan akan dosa-dosanya, tetap tidak sama dengan seseorang yang tidak maksiat sama sekali. Si A melakukan kemaksiatan, tapi dia kemudian bertaubat kepada Allah, dan Allah Maha Pemberi taubat. Siapapun di antara hambanya yang akan bertaubat, Allah siap untuk menerima taubat hambanya dan akan mengampuni dosa-dosanya. Yang kedua, si B sama sekali tidak melakukan kemaksiatan, maka keadaan orang yang kedua itu tentunya lebih baik daripada keadaan yang pertama, walaupun yang pertama sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena misalnya anggaplah dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala misalnya satu minggu, si A ini, kemudian si B selama satu minggu dia tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia melaksanakan ketaatan, melaksanakan ibadah. Kemudian si A ini bertaubat kepada Allah dari kemaksiatan-kemaksiatan semuanya, sehingga dalam seminggu itu Allah menghapus dosa-dosanya. Bukankah yang si A ini kehilangan pahala kebaikan yang dilakukan oleh si B? Yang mana dalam seminggu si B sholat, melakukan kebajikan, baca Quran, baca zikir. Ini semuanya tidak didapatkan oleh orang yang pertama, walaupun taubat kepada Allah dan diterima taubatnya, dihapus dosa-dosanya, tapi dia kehilangan pahala-pahala orang yang berbuat baik, pahala orang-orang yang berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sebagian salaf ya ketika mendengar perkataan Imam Ali bin Abi Thalib yang mengatakan hab bi anallahu Subhanahu wa taala taba alal musiin alaysa yafutuhum thawabul muhsinin, katanya Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, anggaplah orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah, berbuat kesalahan dan pelanggaran kepada Allah, anggaplah diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Bukankah mereka kehilangan pahala-pahala orang-orang yang berbuat kebaikan, pahala orang yang berbuat kebaikan, pahala-pahala orang-orang yang melakukan ibadah kepada Allah? Semuanya itu tidak didapatkan oleh orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, walaupun kemudian hari mereka bertaubat dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian salaf ketika mendengar hadzal kalam, kalam ini, itu menangisi dirinya sampai puluhan tahun karena menyesal telah berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hati orang yang bersih. Walaupun manusia tidak terlepas dari kesalahan, tidak maksum daripada dosa, tapi manusia yang bersih ketika terjatuh dalam suatu kemaksiatan, dia akan ingat kepada Allah. Dia akan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina idza fa'alu fahisatan walladzina idza zalamu anfusahum zakarullaha. Yang mana mereka, orang-orang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya, yang mendzalimi diri mereka sendiri jika mereka melakukan kemaksiatan dengan mendzalimi, yang dengan itu berarti mendzalimi diri mereka sendiri, zakarullaha fastaghfiru li dzunubihim. Mereka akan ingat kepada Allah dan mereka akan minta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan mereka tahu bahasanya tidak ada yang bisa menghapus dan mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, al musibah ulal musibah alladzi fa'ala ma'siyatan summa ma'siyatan wa lam yuwaffaq li taubah ilallah. Sebenarnya musibah yang paling besar adalah seseorang yang melakukan kemaksiatan, setelah kemaksiatan tanpa diberi taufik dan hidayat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat kepadanya. Ini yang musibah. Tapi kalau dia diberi taufik, diberi hidayat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ghaffar, ghafur, rahim. Innallaha yabsutu yadahu bilail yatuba musiul nahar wa yabsutu yadahu bin nahar yatuba musiul lail. Setiap malam Allah bentangkan tangannya, siapapun di antara hamba-hambanya yang mau bertobat dari kemaksiatan yang dilakukan di siang harinya, Allah akan siap menerima taubatnya. Dan Allah membentangkan tangannya menerima taubat hamba-hambanya yang melakukan kemaksiatan di malam harinya. Siapapun melakukan kemaksiatan di malam hari, Allah Subhanahu wa taala siap menerima taubatnya. Bahkan dalam riwayat, Allah Subhanahu wa taala telah menugaskan malaikat yang mencatat amal kebaikan dan malaikat yang mencatat amal kejelekan, kemaksiatan. Siapapun daripada hamba Allah Subhanahu wa taala yang melakukan kebaikan, langsung akan dicatat oleh malaikat di bukunya, fulan melakukan kebaikan ini, fulan melakukan kebaikan itu. Tapi tatkala seorang hamba melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala malaikat akan mencatat kejelekan dan kemaksiatan yang dilakukannya, malaikat yang kanan akan mengatakan, tunggu dulu, jangan dicatat dulu, biarkan dia beri kesempatan untuk taubat kepada Allah sebelum berlalu 6 jam. Kalau sebelum berlalu 6 jam hamba tersebut taubat kepada Allah, maka tidak tercatat kemaksiatan tersebut di bukunya, seakan-akan dia tidak berbuat kemaksiatan. Tapi kalau berlalu 6 jam tanpa dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat kanan akan mengatakan, "Uktub, tulislah sebagai kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala." Ya, ini maksiat mengurangi iman seseorang. Jadi artinya kalau seseorang fasik, seseorang melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan, ya imannya terus-terusan akan berkurang. Terus tiap hari pun juga akan tipis. Ini iman orang yang berkurang imannya tanpa bertambah. Imannya orang fasik. Bukan iman orang kafir. Orang kafir tidak punya iman. Ya. Ada lagi iman yang tidak bisa bertambah, tidak juga bisa berkurang. Yaitu imannya para malaikat. Iman para malaikat tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Sudah cetakan dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, diciptakan iman malaikat segini. Begitulah, tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Itulah iman para malaikat. Ya, karena iman bisa bertambah, bisa berkurang, ya inilah iman selain mereka, yaitu iman manusia yang normal, akan bertambah, akan berkurang. Maka dituntut untuk kita selalu dan berusaha menambah iman kita, agar kita bertambah yakin kepada Allah, akan kita bertambah iman kepada Allah, yang dengan bertambah iman dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan lebih semangat berbuat ibadah, akan lebih takut lagi berbuat kemaksiatan. Karena siapa yang kuat imannya akan ada di hadapannya Allah selalu, tidak lepas dari hatinya. Allah Subhanahu wa taala selalu melihatnya, Allah Subhanahu wa taala selalu bersamanya, Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasinya, dan Allah selalu dekat dengannya. Kalau dia imannya kuat akan punya sifat seperti ini, dan siapapun yang punya sifat ini tidak akan bisa berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang kuat imannya, dia akan merasa yakin dengan seyakin-yakinnya di depan ada neraka, di depan ada azab Allah, di depan ada keadaan-keadaan di hari kiamat dan keadaan-keadaan yang mengerikan dan keadaan-keadaan yang menyengsarakan seorang hamba jika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di depannya ada alam barzah, yang di dalam kuburan di situ ada azab kubur dan ada nikmat kubur. Inna azabul qabr haq. Azab kubur adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang pasti terjadi. Diberikan kepada siapa azab kubur? Kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dia kuat imannya, dia tidak akan melakukannya. Ya, oleh karena itu, untuk menambah iman dikatakan di sini oleh Al-Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad adalah hendaknya dia mengambil pelajaran akan apa yang dia lihat daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang mengagungkan, baik yang ada di alam langit maupun yang ada di alam bumi. Di alam langit, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang yang begitu banyak, yang begitu bermacam-macam modelnya, ukurannya. Mereka mengatakan bahwasanya jumlah bintang yang ada di atas itu sekian-sekian miliar jumlahnya. Bagaimana kalau bukan Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin. Ya, tidak bisa yang menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana matahari yang bisa memberikan manfaat begitu banyak daripada ciptaan Allah berupa matahari ini. Dengan matahari, ya, Allah Subhanahu wa taala bisa memberi kehidupan kepada makhluk-makhluk yang ada di muka bumi. Karena kita tahu, dengan kita hidup di muka bumi, kita butuh dengan air. Wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy. Kami jadikan setiap sesuatu yang hidup butuh kepada air. Patokan kepada air. Dan air datangnya bisa sebabnya dari matahari. Karena di situ matahari kalau sudah menerangi lautan dan di situ memberi sengatan yang panas, dan lautan, air lautan jika panas akan mengeluarkan asap, dan asap tersebut akan naik ke atas ke udara dan terus tinggi, dan asap tersebut lama kelamaan menjadi tebal dan kemudian dibawa oleh angin ke tempat yang di situ Allah akan menadikkan tempat tersebut hujan. Dari awan tersebut turun hujan. Dari hujan ini Allah Subhanahu wa taala akan mengalirkan sungai-sungai yang sebelumnya mungkin tidak mengalir atau yang sebelumnya airnya sedikit. Mata-mata air yang sebelumnya tidak mengalir atau airnya sedikit akan keluar dengan lancar. Disitulah kehidupan manusia yang akan terjaga, kehidupan hewan akan terjaga, tumbuh-tumbuhan akan butuh kepada air, semuanya butuh kepada air. Kembalinya kepada asy-syams, yang mana di situ Allah Subhanahu wa taala dialah Tuhan yang menciptakan matahari. Bagaimana juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan beraneka ragam binatang-binatang yang aneh-aneh. Di dalam lautan aja semua binatang yang ada di daratan, model apapun itu ada, kan ada model yang seperti di daratan binatang yang ada di laut. Oleh karena itu jauh binatang yang ada di laut lebih banyak daripada binatang yang ada di darat, yang bermacam-macam model. Ada yang seperti tumbuh-tumbuhan binatang tersebut, ada yang seperti batu, ada yang seperti anjing, seperti kuda dan seterusnya. Itu juga menunjukkan akan keajaiban makhluk Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pada manusia juga demikian. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan sempurna. Allah menciptakan untuk manusia dua mata. Kalau kita diambil satu mata aja sudah jelek mukanya kan? Allah ciptakan dua mata. Bagaimana Allah menciptakan dua mata di antara tulang yang kuat sehingga tidak mudah terbentur. Mata tersebut tidak mudah rusak. Andai kata tidak tulang, kesenggol sedikit mata akan jatuh. Bagaimana Allah SWT menciptakan untuk mata ini sebagai penutup. Kita diberikan pelupuk mata sehingga terkala mungkin ada debu, kita bisa merem. Andai kata tidak ada pelupuk mata, bisa buta kita. Ya, tidak tahan lama sudah mata kita. Bagaimana Allah SWT menciptakan bulu mata atas dan bawah sehingga bulu mata itu akan menjaga mata, juga sekaligus untuk memberi hiasan, menjadi indah mata kita. Bagaimana bulu yang lebih panjang, yang bulu yang atas lebih panjang Allah ciptakan, bulu yang di bawah lebih pendek. Andai kata bulu yang di bawah ya, mungkin lebih panjang, maka di situ mungkin kita tidak akan bisa melihat karena tertutup dengan bulu mata yang di bawah yang panjang. Tapi Allah ciptakan pendek, tidak perlu sampai ke menutupi mata. Tapi Allah menciptakan bulu mata yang di atas lebih panjang. Karena apa? Karena bulu mata yang di atas bisa bergerak, bisa melek ke bawah, ke atas. Tapi bulu yang di bawah, bagi bawah mata tidak bisa digerakkan. Kalau itu tumbuh dan menutup mata, kita tidak bisa lihat. Bagaimana ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam diri manusia? Sesuatu yang aneh, sesuatu yang menakjubkan. Yang semuanya itu kalau kita renungkan akan menambah iman kita kepada Allah. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya, dengan cara yang sempurna. Tidak bisa selain Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan seperti ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang dimaksud oleh Habib Abdullah Al-Haddad. Jadi hendaknya kalian melihat kepada apa yang ada di langit daripada ciptaan Allah dan apa yang ada di bumi. Semuanya itu kalian renungkan. Tidak ada yang mesti tetap menciptakan seperti itu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu akan bertambah iman seseorang. Kemudian juga selain itu dikatakan juga oleh Habib Abdul Haddad, termasuk bentuk atau cara untuk menambah iman kita, kita amalkan apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasul. Kalau kita beriman dan percaya kepada Allah, berarti sudah seharusnya kita beribadah dan taat kepada Allah, dan sudah seharusnya kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tidak punya iman, orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah orang-orang yang tipis imannya. Itulah orang-orang yang imannya kecil. Dan ingat, siapa aja yang imannya tipis dikhawatirkan na'udzubillah meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Iman berharga. Kalau kalian mempunyai mobil, kalau kalian mempunyai harta yang berharga, kalian pasti akan menjaganya, pasti akan merawatnya, pasti akan selalu kalian lihat, selalu kalian perhatikan. Itu hanya benda dunia aja. Dan iman jauh lebih berharga, iman jauh lebih mulia. Kalau kalian perhatian dengan harta kalian, kenapa kalian tidak perhatian dengan iman kalian? Yang dengan iman kalian akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Tidak ada iman kalian tidak bahagia. Akhirat patokan, dan akhirat kebahagiaan yang abadi dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan di dunia ini hanya sesaat, sebentar kita akan meninggalkan alam dunia ini, tidak lama. Tapi kebahagiaan yang sungguhnya di akhirat. Kalau kita bahagia di akhirat, kita akan di surga nantinya di akhirat. Kita akan bahagia selama-lamanya, kita akan senang selama-lamanya tanpa ada batas, tanpa ada dibatasi 1000 tahun, 2000 tahun, 10.000 tahun, tidak ada batasnya. Itu sebuah kenikmatan yang sangat-sangat ya, tidak pantas dengan apa yang kita lakukan di dunia. Cuma beramal, beribadah kepada Allah selama 60 tahun aja, tidak kurang lebih sekitar itu, kemudian kita dapat nikmat surga selama-lamanya. Sangat nikmat. Tapi kalau ada iman, kalau tidak ada iman, akan semuanya akan di neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Abadan selamanya, khalidan fiha, akan kekal di sana. Itulah yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak punya iman di neraka. Ketika setiap orang mukmin yang ada di dalam hatinya iman, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengeluarkannya dari neraka. Orang mukmin juga akan masuk neraka, walaupun dia beriman, akan ada orang yang beriman tapi masuk neraka. Kalau maksiat kepada Allah dan maksiatnya lebih banyak daripada ibadahnya, itu hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia tidak mendapatkan syafaat Rasulullah, kalau dia tidak mendapatkan syafaat auliyaillah, dia mendapatkan syafaat ulama, maka dia akan berada di neraka Allah Subhanahu Wa Taala kalau maksiatnya lebih banyak daripada ibadahnya. Tapi nantinya dia akan keluar, mau tidak mau pasti dia akan keluar dari neraka Allah. Berapa lama? Tergantung kemaksiatan berapa banyak yang dia lakukan di dunia. Tarik, cabut satu-satu. Nanti sudah selesai waktunya, sekarang masuk surga. Nanti sekarang masuk surga. Sampai orang terakhir. Dan orang terakhir yang nantinya dikeluarkan dari neraka Allah Subhanahu Wa Taala, ketika dikeluarkan, tidak ada lagi ketika itu dikeluarkan dari neraka. Maka ketika orang kafir mengetahui orang-orang yang tidak punya iman, mengetahui bahwasanya selesai sudah, tidak akan ada lagi orang yang dikeluarkan, disitulah perasaan mereka sangat sakit, dan sakitnya itu melebihi azab di neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Karena mereka ketika itu tahu, ya Allah sudah habis. Yang tadinya setiap hari mereka masih mengharap, oh mungkin besok anak yang dikeluarkan, mungkin besok anak yang dikeluarkan. Ternyata Allah akan mengatakan ini terakhir yang dikeluarkan. setelah orang ini tidak ada lagi orang yang dikeluarkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasakan perasaan yang sangat sakit lebih daripada azab yang ada di neraka. Kenapa? Karena mereka akan mengetahui ketika itu mereka selama-lamanya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada batas. Nauzubillahi min dzalik. Jadi itu pentingnya iman. Jadi selama masih ada iman di hati seseorang walaupun sekecil apapun, dia akan masuk surga. Itulah yang dikatakan oleh Jibril kepada Nabi SAW, berilah kabar gembira kepada umatmu wahai Muhammad bahwasanya siapapun yang mengucapkan syahadat beriman kepada Allah, ia akan masuk surga Allah. Rasul bertanya, ya Jibril, wa in zana wa in sarak, wahai Jibril, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri di ketika di dunia, wa in zana wa in sarak, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Rasul tanya lagi, ya Jibril, wa in zana wa in sarak. Jibril menguatkan lagi, wa in zana wa in sarak. Sampai tiga kali Rasul tanya, wa in zana wa in sarak, masuk surga walaupun berzina, walaupun mencuri. Jibril menjawab lagi, wa in zana wa in sarak, wa in syaribal khamar, walaupun berzina, walaupun dia mencuri, bahkan walaupun dia minum khamar sekalipun, dia akan masuk surga. Yang penting ada iman, yang penting ada iman di hatinya, yang penting ada Islam. Kalau dia saja sadar dan dia ada iman di hatinya, dia akan masuk surga. Cuma nantinya mau masuk surga secara langsung atau mampir dulu ke neraka, itu urusannya berkaitan dengan amalnya nantinya. Kalau amal kebaikannya lebih banyak, maka dia akan langsung masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan yadkhul jannata, ya, minas sabiqin, termasuk orang-orang yang masuk surga bersama orang-orang yang langsung masuk surga tanpa mampir dahulu ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum, mudah-mudahan kita yang langsung masuk surga Allah Subhanahu wa taala tanpa mampir dulu ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini artinya pentingnya iman. Oleh karena itu kita tahu, ya, saharatu Fir'aun, penyihir-penyihir yang dimiliki oleh Fir'aun yang berjumlah sekian-sekian orang, penyihir top-top, tatkala sihir-sihir mereka dikalahkan oleh mukjizat Nabi Allah Musa, mereka bisa menjadikan tali berubah menjadi ular dan ular-ular yang besar. Tapi Nabi Musa dengan tongkatnya, ya, tongkat Nabi Musa dengan mukjizatnya berubah menjadi ular, dan ular Nabi Musa memakan ular-ular tukang sihir semuanya itu. Dan disitulah mereka kaget, karena menurut ilmu sihir mereka, mereka ilmu sihirnya tidak bisa dikalahkan. Mereka orang-orang yang hebat dalam ilmu sihir, ternyata dikalahkan oleh mukjizat Nabi Musa. Sehingga mereka percaya dan iman kepada Nabi Musa ketika itu. Sampai Fir'aun marah dan Fir'aun mengancam akan membunuh mereka kalau mereka beriman dengan Tuhan Nabi Musa, beriman kepada Allah. Tapi tetap mereka mantap, mereka yakin untuk beriman sesuai dengan imannya Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah tatkala mereka semuanya beriman tukang sihir Nabi Musa, maka Fir'aun pun melaksanakan ancamannya dan mereka semuanya dibunuh oleh Fir'aun. Setelah dibunuh, apa yang dilakukan oleh Allah? Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka ini, tukang sihir semuanya ini, surga. Padahal mereka seumur hidupnya tidak pernah sholat, seumur hidupnya tidak pernah zikir, tidak pernah baca kitab Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka dapat surga. Karena apa? Karena ada iman. Dan mereka bahkan di orang-orang itu, penyihir-penyihir tersebut, mereka akan masuk surga langsung. Kenapa? Karena dengan mereka masuk Islam, dengan mereka beriman, al-Islam yajubu maqabla, Islamnya orang kafir itu menghapus dosa-dosa mereka yang dilakukan selama kafirnya. Jadi seorang kafir 60 tahun dia menjadi kafir, setelah 60 tahun dia masuk Islam, masuk Islamnya itu menghapus semua dosa yang dia lakukan di waktu dia kafir. Targhib untuk menarik orang-orang kafir, siapapun yang mau beriman, mereka akan tertarik. Tuh, ternyata diampuni semua dosa anak kalau anak beriman, akan menarik mereka masuk ke agama Islam. Beda kalau kita katakan ente mau masuk Islam, awas ya, kalau ente masuk Islam 60 tahun ente dosa-dosanya tetap dicatat. Mereka akan berat untuk masuk Islam. Bahkan di kewajiban-kewajiban yang diwajibkan atas seorang muslim, jika orang kafir masuk Islam tidak wajib diqadha. Orang kafir yang 60 tahun menjadi kafir kemudian masuk Islam, tidak wajib mengqadha sholat, tidak wajib mengqadha puasa Ramadan, tidak wajib membayar zakat selama sebelum-sebelumnya. Ini keringanan bagi mereka. Ya, oleh karena itu, ya, itu termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi yang masuk Islam, mau beriman kepada Allah SWT, yajub ma qabla. Semua dosa kecil, dosa besar sekalipun, semuanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mempunyai seorang khadim, seorang yang selalu melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi orang ini adalah orang Yahudi. Orang kafir, orang Yahudi. Suatu waktu orang tersebut jatuh sakit dan sakitnya menjadi berat parah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguknya. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguknya, Nabi melihat di situ sudah terlihat sudah tidak ada lagi tanda-tanda dia akan sembuh. Maka di situ Nabi menyodorkan dan menawarkan dia untuk masuk Islam. Ishhad an la ilaha illallah wa anni wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saksilah bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah Rasul Allah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ berada di situ orang-orang kafir termasuk ayahnya sendiri, yang ayahnya juga orang kafir. Akhirnya tatkala disodorkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ditawarkan untuk masuk Islam, orang tersebut melihat kepada ayahnya. Artinya meminta musyawarah, minta pendapat bagaimana ini? Mana ini, apa mau menerima tawaran Rasul untuk masuk Islam? Tahu-tahu ayahnya mengatakan Atiq Abul Qasim. Nah, ayahnya padahal kafir. Tapi di situ hidayat turun dari Allah. Makanya hidayat ini yang penting dan mahal harganya. Tidak kita dapatkan dengan membeli, tidak kita dapatkan dengan nasab kita, tidak kita dapatkan dengan pekerjaan dan amal kita, kedudukan kita, tapi mata-mata Allah yang beri. Allah memberi hidayat akan bahagia, Allah tidak memberi hidayat akan sengsara. Tatkala itu, tatkala ayahnya mengatakan Atiq Abul Qasim, maka orang tersebut mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Rasul keluar dari rumah orang tersebut, ya. Kemudian tahu-tahu dipanggil lagi dan ternyata sudah meninggal dunia. Rasul mengatakan alhamdulillah alladzi anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah SWT yang telah menyelamatkannya dari api neraka Allah SWT. Yang mana di sini menunjukkan bahwasanya orang tersebut selamat dari neraka Allah. Detik-detik terakhir sebelum meninggal dunia dia mengucapkan syahadat. Jadi menghapus dosa-dosa semua yang dia lakukan di masa hidupnya kalau dia mau masuk Islam. Makanya kadang-kadang seseorang seumur hidupnya tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah, tapi dia akan mendapatkan surga Allah. Tapi sebaliknya, kadang-kadang seumur hidupnya malah diisi dengan ketaatan-ketaatan, ibadah-ibadah, kebaikan-kebaikan, selalu rajin ke masjid, na'udzubillah. Tapi sudah dicatat di kitab Allah, dia itu termasuk penghuni neraka. Yaitu di akhir umurnya dia akan murtad, di akhir umurnya dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Berapa cerita, berapa banyak orang yang juga seperti itu. Makanya dia katakan, rubba syakiyin fil masajid, wa rubba sa'idin fil kanais. Berapa banyak orang-orang yang sudah dicatat sebagai orang yang bahagia oleh Allah, padahal orang itu berada di gereja-gereja. Di gereja, tapi sudah dicatat orang yang bahagia di surga. Karena dia, Allah tahu, dia akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Wa rubba syakiyin fil masajid. Dan sebaliknya, berapa banyak orang-orang yang di masjid Allah, ibadah, rajin, sholat lima waktu berjamaah, tapi dia syagi, dia adalah orang yang sengsara, dia adalah orang penghuni neraka. Karena Allah tahu bahwasanya dia akan mati nantinya dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, ya, kita diharuskan dan harus waspada selalu daripada meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Ya, termasuk yang merupakan ya, sebab meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, ya, orang yang tidak menjaga sholat, termasuk yang tidak perhatian dengan sholatnya. Ya, suka bolong-bolong, kadang sholat, kadang tidak. Malah apalagi yang tidak pernah sholat sama sekali. Ya, ini dikhawatirkan orang tersebut akan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Apalagi di bulan Rajab, bulan yang mulia ini. Disitulah, ya, di bulan Rajab lah terjadi Isra Mi'raj. Dan di dalam kejadian Isra Mi'raj, disitulah diturunkan kewajiban sholat lima waktu. Yang sebelumnya tidak ada sholat lima waktu, tidak ada kewajiban sholat lima waktu, kemudian Allah memberikan kewajiban sholat lima waktu di malam Lailatul Isra wal Mi'raj. Dimana kalau di saat atau di ibadah atau kewajiban yang lain, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan menyerahkan kewajiban tersebut melalui Jibril alaihi salam, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mau menyerahkan kepada Jibril, tapi langsung memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu langsung dan langsung menyerahkan kepada Nabi Muhammad kewajiban sholat lima waktu tanpa perantara Jibril. Kalau yang lain perantara Jibril. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya sholat itu sesuatu yang penting, suatu yang paling mulia, ibadah yang jadi patokan, awal ma yuhasab bihil abdu yaumal qiyamah salatu. Yang pertama dihisab nantinya di hari kiamat adalah salatnya seorang hamba. Fa in salaha salaha sa'iru amali. Kalau salatnya sudah ketika dihisab ternyata baik, insyaallah amal yang lain ikut menjadi baik. Wa in fasadat fasada sa'iru amali. Tapi kalau sudah salatnya jelek, maka yang lain pun akan menjadi jelek. Ya, oleh karena itu, ya, orang yang kadang-kadang sakit di waktu di rumah sakit, itu kita ingatkan untuk mereka itu melaksanakan sholat, jangan sampai ditinggalkan walaupun dalam keadaan sakit sekalipun. Kadang-kadang kita merasa kasihan, sudah sakit seperti itu, wah sudah, nanti sakit, tidak usah paksa untuk sholat. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memaksakan yang salah ini. Sholat ini kewajiban yang tidak gugur dengan sebab apapun. Mau sakit tidak gugur sholat tersebut. Kalian sibuk dengan sesibuk apapun tidak gugur, jangankan sibuk. Sahabat di waktu peperangan tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meninggalkan sholat, sehingga disyariatkan sholatul khauf, sholat sambil perang. Bahkan di situ sholat berjamaah lagi. Padahal mereka dalam keadaan perang, berhadapan dengan musuh ketika itu, tidak diizinkan mereka untuk meninggalkan sholat, apalagi dalam keadaan sibuk alasannya. Sibuk bekerja, sibuk di jalan, sibuk dalam keadaan takut, dalam keadaan perang, dalam keadaan banjir dan kebakaran dan apapun ketika itu keadaannya, tetap tidak ada sebab yang menjatuhkan kewajiban sholat sekalipun. Hanya satu, mati. Kalau sudah mati, baru seseorang sudah tidak wajib sholat. Atau minimal tidak mati tapi hilang akal, hilang kesadaran, pingsan, gila. Ya, kalau seperti itu, koma, ketika sakit dia sampai koma, ya sudah kita katakan tidak wajib sholat. Tapi selama dia hidup, ada nyawa, ada ruh, dan dia punya kesadaran, maka tidak boleh meninggalkan selama sekali sholat. Mau dia dalam keadaan aman, mau dia dalam keadaan takut, mau dia dalam keadaan sehat, mau dia dalam keadaan sakit, mau dia dalam keadaan kosong, mau dia dalam keadaan sibuk, apapun tidak boleh meninggalkan sholat. Termasuk yang di waktu sakit di rumah sakit diingatkan untuk sholat. Kita beri keringatan, tidak usah kita beratkan, agama ini ringan. Inna din yusur, yasiru wala tu'asiru. Ringankan kepada mereka, jangan diperberat, jangan dipersulit. Kita katakan kalau kalian tidak bisa sholat berdiri, sholat duduk, tidak bisa duduk, kita katakan sholat tidur, tidak apa-apa, terlentang, tidak apa-apa. Tidak bisa menghadap kiblat, tidak apa-apa, sudah sebisanya. Hormatan lil wagen, tidak bisa wudu, ganti dengan tayamum. Kalau tidak bisa juga dengan tayamum, ya sudah, sholat seadanya walaupun hormatan lil wagen. Kalau pakaiannya najis, tidak bisa diganti dengan pakaian yang suci, ya tidak apa-apa, sudah, sholat seperti itu. Ada pendapat yang membolehkan sholat dengan najis, kita ringankan. Yang penting jangan kita melarang, apalagi melarang, kita anjurkan, jangan kita diamkan orang-orang tersebut meninggalkan sholat dalam keadaan sakit. Bahkan kalau mereka kemudian ketika itu meninggalkan sholat dalam keadaan sakit seperti itu, na'udzubillah, kalau kemudian menjadi sebab sakit tersebut menjadi sebab matinya dia, akhirnya mereka dianggap meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, meninggal dalam keadaan tidak melaksanakan sholat. Padahal sholat ini bukan hanya kewajiban, bahkan mazhab yang lain dan mazhabnya banyak daripada sahabat radhiyallahu anhum, satu sholat tanpa uzur ditinggalkan itu bukan hanya dosa besar tapi dianggap murtad. Mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab kathir minas sahabah radhiyallahu anhum, satu sholat aja tanpa uzur dengan sengaja, karena dalilnya jelas, Rasulullah SAW dengan jelas dan sharih beliau bersabda dalam hadisnya, man taraka sholah muta'ammidan muta'ammidan faqad kafara jiharan. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, faqad kafara jiharan, berarti dia kafir terang-terangan. Al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Ya, perbedaan antara kita dengan mereka orang-orang kafir adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia kafir. Tidaklah melihat sahabat radhiyallahu anhum suatu amalan yang andai kata ditinggalkan menjadi kafir kecuali sholat. Orang yang tidak puasa Ramadan tidak menjadi kafir. Orang yang meninggalkan haji tidak menjadi kafir. Orang yang tidak keluarkan zakat tidak menjadi kafir. Tapi meninggalkan sholat, sahabat radhiyallahu anhum, mereka menganggapnya dan punya pendapat mereka, itu dianggap kafir dan murtad, na'udzubillah. Jadi kalau mau taubat, ya syahadat lagi, karena sudah dianggap kafir, na'udzubillahi min dzalik. Makanya dikatakan sholat itu silah, sholah yang artinya silah, hubungan. Kenapa? Sholat itu adalah hubungan antara hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Silah baina Allah wa baina al-abad wa baina rabbi. Faman gata'aha, barang siapa faman tarokaha, faqad kuti'at as-silah. Barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia memutus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, setan selalu akan menipu kita, menipu manusia bagaimana cara kita meninggalkan sholat. Ditipu dengan segala macam tipu daya, dengan segala macam kesibukan. Kita hendaknya jangan sampai termasuk orang-orang yang tertipu dengan setan. Wa innaha lakabiratun illa alal khasyin. Sholat itu memang seakan-akan berat. Memang berat dikatakan, padahal sholat 4 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat. Tapi bagi manusia, sebagian manusia dianggap berat. Apa yang berat? Ada kata dia muter-muter di jalan keliling 10 kali mungkin akan lebih ringan bagi mereka daripada sholat. Padahal keliling, apalagi nonton TV, lebih baik kadang, lebih baik mereka itu kerja walaupun dengan berkeringat, walaupun waktu yang lama, daripada sholat. Seakan-akan beratnya seperti lebih itu. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayat, dan selalu dikuatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu iman kita akan berada bersama kita sampai ketika meninggal dunia nanti. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiyana kunni salihah jamil qadinu hira ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.